Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Terakhir kita ambil adalah seputar kisah yang mengharukan serta menyedihkan, yaitu kisah tukang sihirnya Fir'aun melawan Nabiullah Musa alaihissalam. Yang waktu itu Fir'aun dan teman-temannya mengumpulkan tukang sihir untuk mensihir mata-mata manusia untuk melawan Musa alaihissalam. Akhirnya Musa alaihissalam ternyata Allah Ta'ala berikan mukjizah azimah, mukjizah yang sangat besar, yaitu apa? Nah, barakallahu fik, dilemparkan tongkat berubah menjadi ular yang besar. Bukan ular abal-abalan, bukan ular palsu, bukan ular mainan, bukan ular barakallahu fiik nam yang tidak asli, tapi asli benar-benar ular. Sedangkan tukang sihirnya Fir'aun, mereka hanya mensihir mata manusia, padahal itu cuma tali atau tongkat-tongkat yang ada di situ, tali dan tongkat. Akhirnya disihir mata manusia, nampaklah itu ular. Dimakan oleh ular besar. Nah, barakallahu fikum, yang ada pada Musa alaihissalam. Terus bagaimana selanjutnya setelah terjadi hal demikian? Ternyata para enam tukang sihirnya Fir'aun banyak yang bertobat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali beragama yang benar. Kita lihat kisahnya biar tambah jelas, yaitu surat Al-A'raf ayat yang ke 121. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Setelah mereka kalah, sudah dibaca belum itu? Sudah. Sampai mana? 123 ya. Nah, kita ulang dikit ya. Mereka mengatakan amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Rabb semesta alam. Dia tukang sihirnya langsung, nah mereka apa, barakallahu fi, karena kalah tersebut dan melihat tanda kebesaran Nabi Musa alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung mereka mengatakan kami beriman kepada Rabb semesta alam, Rabbnya Musa dan Harun. Terus bagaimana responnya Fir'aun? Kita lihat ayat yang ke-123, perhatikan baik-baik. Qala Allah taala, qala Fir'aunu amantum bihi qabla an a'adana lakum inna hadha lamakrun makartumuhu fil madinati litukhridu minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Marah Fir'aun melihat tukang sihirnya pada beriman. Marah Fir'aun seraya mengatakan, kalian beriman dengannya padahal aku belum mengizinkan kalian. Jadi Fir'aun meminta mereka izin dulu loh kalau mau beriman, padahal mereka itu menyaksikan tanda kebesaran Allah SWT, mukjizat azimah yang Allah telah berikan kepada Musa AS. Sudah menyaksikan, melihat langsung, mereka langsung mengatakan kami beriman kepada Rabb semesta alam, Rabbnya Musa dan Harun. Fir'aun marah, kalian beriman padahal apa, aku belum mengizinkan kalian. Bayangkan itu. Nah, kemudian apa kata Fir'aun? Sesungguhnya ini adalah tipu muslihat yang kalian bikin. Kamu dan Musa bikin, katanya. Tujuannya apa? Nah, untuk mengeluarkan orang-orang dari negeri tersebut. Jadi dituduh. Jadi Nabi Musa alaihissalam, barakallahu fikum, dan juga tukang sihir tadi itu dituduh, tukang sihir dituduh, barakallahu fikum, dituduh apa? Dituduh dengan Nabi Musa sebagai apa? Pembikin makar. Pembikin makar, barakallahu fikum, yang apa? Yang mereka bikin untuk mengeluarkan penduduknya dari negeri tersebut. Allah musta'an, tuduhan yang tidak benar ini ya. Sudah melihat burhan, melihat hujjah, melihat argumen, melihat bukti nyata di hadapan matanya, tetap aja membangkang. Bayangkan itu, Fir'aun. Nah, Allah musta'an. Fasofa ta'lamun, kelak kalian akan tahu. Nah ini, sudah mulai ngancam nih. Sudah mulai memberikan ultimatum Firaun karena marahnya luar biasa melihat para tukang sihir tadi tobat, beriman kepada Rabb semesta alam, langsung Firaun marah dan menuduh itu adalah perbuatan makar, tipu daya, tipu muslihat yang dibikin oleh tukang sihir bersama Musa untuk mengeluarkan penduduk negeri tersebut dari kampungnya. Allah musta'an. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-fasiruna sabahumullah, diperhatikan baik-baik tafsir ayat yang ke-123. Naam barakallahu fikum, kita lihat sini. Awal. Qala Fir'aun lis-saharah, berkata Fir'aun kepada tukang sihir, "Amantum billah qabla an adra lakum bil iman bih." Bayangkan. Kalian beriman kepada Allah sebelum aku mengizinkan kalian beriman dengannya. Jadi Fir'aun itu minta mereka itu izin dulu ini. Ya tetap enggak diizinkan. Namanya orang mau beriman, Fir'aun kan kufur, di atas kekufuran, kafir kan itu. Nah, minta izin pun enggak diizinkan juga, tapi Fir'aun ngomong, "Kalian beriman kepada Allah padahal apa? Nam belum izin," gitu loh ya istilahnya ya. "Sebelum aku izinkan kalian itu beriman, inna imanakum billah wa tasdiqakum li Musa wa iqrarakum bi nubuwwatihi lahilatun ihtamalu ihtanan." Ihtalimuha, ihtalamuna. Apa itu? Ihtaltumuha antum wa Musa, na'am. Allah. Artinya apa? Sesungguhnya keimanan kalian kepada Allah dan pembenaran kalian kepada Musa dan pengakuan kalian kepada nabian Musa AS itu adalah tipu muslihat yang kalian bikin, kalian dan Musa. Tukang sihirnya pun di barakallahu fiik ditatima kelih Musa, ditatima kelih Fir'aun, kemudian apa? Nabi Musa pun dikait-kaitkan juga. Itu adalah tipu muslihat, tipu daya yang kalian bikin dan Musa bikin. Nah, apa alasannya? Apa kata Fir'aun? Lituhridu ahla madinatikum minha. Untuk mengeluarkan, tujuannya apa? Kalian tuh ingin mengeluarkan penduduk negeri kalian ini dari negeri tersebut. Bayangkan, tujuannya tidak benar. Wa takunu al-musta'sirina bi khairatiha. Yang akhirnya kalian akan menguasai dan menikmati kebaikan yang ada pada negeri tersebut. Jadi Fir'aun nuduh kalian dan tukang kalian wahai tukang sihir dan Musa, kalian itu bikin makar agar penduduk negeri itu keluar, kemudian kalian dengan Musa menguasai negeri itu, gitu loh. Itu tujuan Fir'aun, enggak benar itu. Paham ya? Nah, fasofa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui, kata Fir'aun, ayyuhas saharah, wahai tukang sihir. Saharah jamak ya, mufradnya sahir, jamaknya saharah. Ma yahinnu bikum minal adzab wan nakal. Kelak kalian akan mengetahui wahai para tukang sihir apa yang akan menimpa pada kalian berupa azab dan hukuman. Nakal itu hukuman artinya. Apa hukumannya? Diancam akan dipotong tangannya yang kanan, kemudian kaki yang kiri, nah bersilang memotongnya ya, atau tangan yang kiri, kaki yang kanan seperti itu. Dan akan disalib di pohon kurma. Itu ancamannya. Nah, Firaun kan bengis. Akhirnya setelah itu nanti tragedinya apa? Orang-orang yang lahir anak laki-laki dibunuh. Paham ya? Seorang ibu atau seorang wanita melahirkan anak laki-laki dibunuh anaknya. Kalau anak laki-laki. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Allahu musta'an. Wa illa pada awal permulaan Nabi Musa alaihi salam Allah telah selamatkan, ya kan? Yang menyelamatkan bukan orang jauh, bahkan orang apa? Melalui apa? Dalam kerajaan sendiri, yaitu istrinya Firaun. Kan gitu. Kita lihat biar tambah jelas. Apa ancamannya? Allah Ta'ala menyatakan ayat yang ke-124, perhatikan baik-baik. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilabin thumma la usallibannakum ajma'in. Allahu musta'an. Bayangkan bengisnya luar biasa. Sungguh akan potong tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian secara bersilang. Paham apa bersilang ya? Jadi kalau potong tangan kanan berarti yang potong kakinya yang kiri itu bersilang. Paham ya? Silang. Paham ya? Kalau yang potong tangan kiri berarti yang kaki tangan kanan. Yang kaki apa? Yang kaki bagian kanan dipotong silang. Nah, kita lihat apa yang beliau sampaikan sini. Oleh al-mufassirun. Nah, barakallahu fiik, nanti kita baca tafsirannya. Naam. La usallibannakum ajma'in, thumma la usallibannakum ajma'in, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian aku akan apa? Sungguh akan menyalib kalian semuanya, salib. Tahu disalib ya, ngeri. nyalipnya di pohon kurma. Kita lihat sini qala al-mufassirun asabahumullah, berkata ahli tafsir, kita lihat apa tafsirannya. Lauqati'anna aydiyakum wa arjunakum, simak baik-baik, ayuhas sahara, wahai para tukang sihir, sungguh akan potong tangan kalian dan kaki-kaki kalian min khilafin, secara persilang. Dijelaskan situ apa makna persilang, untuk melihat itu sebenarnya biqat al-yad al-yumna war-ridl al-yusra, yaitu dengan memotong tangan kanan dan kaki yang kiri, persilang. Mafhum makna persilang insyaallah ya. Naam. Kita lihat awilnya al-yusra war-ridl al-yumna, atau tangan kiri dan kaki yang kanan, persilang, potong. Kemudian apa berikutnya? Summa la'u'alliqannakum jami'an 'ala judu'in nakhl. Allahu musta'an. Kemudian sungguh aku akan menggantung kalian semuanya, menyalip kalian semuanya. Paham ya? Di atas apa? Nam pohon kurma. Allahu musta'an. Tangkilan bikum ba'dhaban nas, sebagai bentuk hukuman buat kalian. Dan apa? Nah, sebagai bentuk untuk menakut-nakuti manusia biar orang takut dengan Fir'aun. Fir'aun kan ada yang bengis, yang jahat. Bahkan mengatakan apa dia? Mengatakan ana rabbukumul a'la, aku rob kalian yang maha tinggi katanya. Jadi Fir'aun tuh bukannya enggak mengakui Allah Ta'ala Rabb, mengakui cuma karena sombongnya Fir'aun, congkaknya Fir'aun, merasa dia berkuasa dan semisalnya, akhirnya mengucapkan ucapan tadi itu. Dzulma wa 'uluwa, dipenuhi dengan rasa kedzaliman dan juga kesombongan. Makanya Fir'aun dan juga teman-teman dan pasukannya yang bersama Fir'aun itu diadab terus. Di alam kubur diadab terus. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Di barzakh. Paham ya? Alam barzakh diadab terus. Sampai kapan? Sampai datang nanti kiamat pun diadab. Paham ya? Nah, ghuduw wa 'ashiyah. Paham ya? Pagi dan petang kena adab terus Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya. Nah, kemudian nanti kalau sudah di akhirat dimasukkan pada adab yang lebih pedih dari itu. Paham ya? Kisahnya dalam surat apa itu, teman-teman? Yang ada dapat ghuduwa wa 'ashiyah itu. Ghafir. Ya, dalam surat Ghafir, atau melihat sendiri sana. Nah, Ghafir itu surat apa istilahnya yang lain? Surat Mukmin ya. Nah, barakallahu fiik. Kisahnya kamu lihat. Jadi Fir'aun senantiasa merasakan adab beserta orang-orangnya. Sampai nanti dari kiamat akan dimasukkan beradab lebih dahsyat lagi. Wal'iyadu billah. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Terus bagaimana responnya? Ketika diancam, dikasih ultimatum, nah barakallahu fiikum, diancam oleh Fir'aun, apa responnya orang-orang yang beriman tadi? Kita lihat ayat yang ke-125, simak baik-baik. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Bayangkan tetap kokoh mereka. Nah, mereka mengatakan sesungguhnya kami kembali kepada Rabb kami. Iya, kembali beriman. Nah, kemudian ayat satunya kita baca dulu setelahnya itu, wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Masyaallah, doa mereka. Dan tidak engkau wahai Fir'aun menghukum kami melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Rabb kami tatkala datang di hadapan kami. Kemudian mereka berdoa, wahai Rabb kami, curahkan kepada kami kesabaran dan matikanlah kami dalam keadaan berislam. Bayangkan, tetap kokoh mereka, tidak mau mengikuti apa ajakan Fir'aun. Padahal ancamannya ngeri loh, ancamannya ya. Ancamannya dipotong atau dinambal kalau fikum secara bersilang. Kemudian sudah disalib, ngeri atau tidak? Ngeri. Nah, tapi mereka nambah alhamdulillah kokoh imannya, tetap beriman. Nah, bayangkan itu. Dan seraya berdoa, wahai Rabb kami, curahkan kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, muslimin. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah, ayat yang ke-125 sama 126, kita lihat tafsirannya, perhatikan baik-baik. Qala saharatu li Fir'aun, para tukang sihir itu berkata kepada Fir'aun, qad tahaqqaqna anna ilallahi raji'un, sungguh kami tambah yakin bahwa kami akan kembali kepada Allah Ta'ala. Wa anna adzabahu ashadd min adzabik, bahwasanya azabnya Allah Ta'ala lebih dahsyat daripada azabmu. Bayangkan itu, meyakini azabnya Allah Ta'ala lebih dahsyat daripada azabnya Fir'aun. Falanasbiranna al-yawma ala adzabik, linanju min adzabillah yaumil qiyamah. Bagus sekali. Sungguh kami akan bersabar pada hari ini menghadapi siksaanmu demi apa? Agar atau supaya kami selamat dari azab Allah hari kiamat kelak. Bayangkan, enggak apa? Enggak goyah sama sekali. Tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala padahal ancamannya ngeri. Dipotong tangannya secara bersilang. Tangan kanan dipotong dengan kaki kirinya. Atau tangan kiri dipotong dengan kaki kanannya. Kemudian disalib lagi ancamannya. Allahumma musta'an. Ngeri. Naam. Kita lihat barakallahu fiik penafsiran ayat yang selanjutnya 126. Walasta ta'ib minna wa tunkir ya Fir'aun. Kamu tidak bisa menyalahkan kami dan tidak bisa mengingkari kami wahai Fir'aun. Illa imanana wa tasdiqana bihujjati rabbina wa adillatihi allati jaa'a biha Musa. Dikarenakan apa? Disebabkan kami beriman dan juga membenarkan pembenaran kami dengan hujjah-hujjah, argumen-argumen, bukti-bukti Rabb kami dan dalil-dalilnya yang telah datang dibawa oleh Musa alaihissalam. Enggak bisa apa? Hujjah ada di hadapannya, bukti ada di hadapannya, nyaksikan mereka. Paham ya? Yang mereka bikin para tukang sihir itu enggak ular beneran. Cuma tali dan tongkat-tongkat. Kemudian mata manusia disihir sehingga melihat seakan-akan ular buaya sekali. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular beneran itu. Bukan ular palsu. Ular beneran yang besar. Akhirnya apa? Semua ular-ular kecil tadi dilahap semuanya. Dimakan. Akhirnya ya menyaksikan langsung ini mukjizat azimah. Mukjizat yang besar. Akhirnya mereka pun akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fir'aun gak usah apa-apa sebenarnya. Kalau itu masalah hujah tak kalah gitu loh. Tak kalah hujah. Nah ini termasuk apa? Sunnatullah Jalla wa'ala. Ahlul batil. Sejak dahulu sampai saat ini kalau tak kalah hujah. Biasanya menggunakan adalat. Adalah kekuatan fisik biasanya. Nanti awas kamu tak hukum, tak penjara, tak jebloskan ke penjara. Nah, seperti itu. Tak usir kamu nanti. Karena udah kalah hujah lihat ini. Fir'aun kalah hujah atau tidak? Kalah hujah. Bukti enggak punya, dalil enggak mampu. Paham ya? Sudah kalah, benar-benar kalah. Paham ya? Bahkan para tukang sihir yang diundang Fir'aun pun malah apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Paham ya? Akhirnya apa? Menempuh cara apa? Ini. Memberikan ancaman ultimatum. Paham ya? Orang-orang yang awal mulanya taat dengan Fir'aun beriman, amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabb semesta alam, Rabbnya Musa dan Harun, marah Fir'aun. Allah musta'an. Akhirnya memberikan ultimatum dan ancaman-ancaman. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fi din, azzaani wa azzakumullah wa barakallahu fiikum. Kita lihat lagi, wala taqdir 'ala misliha anta wala ahad akhar. Subhanallah alladzi lahu mulku samawati wal ardh. Kita lihat tafsirannya ini. Dan kamu tidak mampu wahai Firaun, untuk melakukan yang semisalnya. Kamu dan tidak ada seorang pun juga selain Allah Subhanahu wa taala yang apa? Hanya milik Allah lah kekuasaan langit dan bumi. Enggak mampu Firaun. Nah, barakallahu fiikum. Untuk apa? Untuk na'am barakallahu fiikum. Mendatangkan apa argumen dan bukti seperti itu enggak mampu. Rabbana afid 'alaina sabra wa hayrat kami curahkan kepada kami kesabaran. Aziman kesabaran yang besar yang agung. Wasabatan 'alaih dan kekokohan bayangkan ini doa yang sangat bagus. Ketika diuji dengan barakallahu fikum ujian yang kita mungkin merasa akan goyah dan guncang, ancaman-ancaman, siksaan, azab, hukuman, ini doanya di antaranya. Meminta agar diberikan kesabaran dan kekokohan di atas agama. Paham ya? Sering harus kita ulang-ulang ini ya. Dan ini juga anjuran Nabi kita Muhammad SAW yang beliau sering mengulang-ulang, mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa berdoa dengan doa apa? Dikokohkan di atas agama ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik aw 'ala ta'atik. Karena hati kita itu lemah. Paham ya? Allah Ta'ala zat yang membolak-balikkan hati manusia. Oleh karena itu mintalah kekokohan agar senantiasa di apa? Di atas sunnah, kokoh di atas Al-Qur'an sunnah hingga ajal menjemput kita semuanya. Kita lihat sini barakallahu fikum. Wa tawaffana munqadina li amrik muttabi'ina rasulak. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan tunduk kepada perintahmu dan mengikuti rasulmu. Masyaallah. Inilah yang diminta oleh orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana mereka diuji dengan ancaman dan juga apa, bahkan apa, dijanjikan siksaan oleh Fir'aun kalau tidak mau tunduk dengan perintah Fir'aun. Naam barakallahu fikum, seperti itu. Kita ambil satu lagi. Fir'aun tambah menjadi-jadi sekarang. Tambah marah lagi Fir'aun. Naam, ayat yang ke-127 kita simak baik-baik barakallahu fik. Qala Allah Ta'ala wa ta'ala mengatakan wa qala al-mala'u min qaumi Musa min qaumi Fir'aun atadaru Musa wa qaumahu yufsidu fil ard wa yadharqa wa alihataka qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Ini sombong, apa sombong Fir'aun. Apa ya? Sudah dinasihati, diarahkan, dijelaskan enggak akan mampu datangkan hujah atau argumen, tambah ngamuk dia Fir'aun. Kita lihat. Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun, berkatalah para pemuka, orang-orang terpandang, orang-orang pembesar kaum Fir'aun dan juga Fir'aun, berkata apa? Nah, barakallahu fi mengatakan atadaru Musa wa qaumahu yufsidu fil ardh, bayangkan taklidul haqa'iq, memutarbalikkan fakta. Apakah kamu akan membiarkan Musa dan kaumnya membuat kerusakan di muka bumi ini? Wa yadara wa yadaraka wa alihataka, dalam keadaan engkau atau dia meninggalkan engkau dan sesembahan-sesembahanmu. Nah, maksudnya apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum, enggak terima. Paham ya? Enggak terima. Nah, enggak terima kalau orang-orang yang semula beriman dari kalangan tukang sihir tadi bersama Musa alaihissalam. Akhirnya apa? Orang-orang pembesar, para pemukanya dari kalangan apa pengikut Fir'aun ini mengatakan demikian. Apakah engkau membiarkan Musa dan juga kaumnya membuat kerusakan di muka bumi ini? Ini berarti apa istilahnya ya? Semata mengadu domba itu ya. Biar tambah marah kemudian mengumpulkan pasukan untuk menghancurkan Musa alaihissalam. Allah musta'an. Kita lihat sini. Barakallahu fikum. Qala sanuqattilu wa. Akhirnya berkata Fir'aun, sungguh kami akan membunuh abna'ahum, anak-anak mereka. Wa nastahmi nisa'ahum, dan kami akan permalukan wanita-wanita mereka. Wa inna fawqahum qahirun, dan semuanya kami akan menguasai mereka semuanya. Ya kenapa? Ya kalau anak laki-laki enggak ada lagi, semuanya perempuan, tentunya Fir'aun dan pasukannya kan berkuasa. Enggak ada yang ingin enggak ada yang menandingi loh ya. Nah, kalau lahir anak laki-laki dibunuh. Antara lahir anak laki-laki dibunuh sehingga tinggal perempuan-perempuan yang lemah yang mereka kuasai. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat tafsirannya yang terakhir. Qala al-fasirun atabahumullah wa qala sadatu wal kubara min qaumi Fir'aun li Fir'aun. Perhatikan baik-baik ini. Berkata para sadah, para pemimpin, wal kubara dan para pembesar. Para pemimpin dan para pembesar. Nah, barakallahu fik, dari kalangan kaum Fir'aun berkata kepada Fir'aun, atada'u Musa wa qaumahu min Bani Israil liyufsidun nas fi ardi Misr. Nah, perhatikan ini. Apakah engkau membiarkan Musa dan kaumnya dari kalangan Bani Israil membuat kerusakan, merusak manusia di tanah Mesir? Bitaghyiri dinihim bi'ibadatillahi wahdahu la syarika lah, dengan mengubah agama penduduk Mesir. Mengubah agama mereka dengan apa? Beribadah kepada Allah Ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya. Nah, kemudian apa? Wataraka ibadataka wa ibadata ahliyatik, yang akhirnya penduduk Mesir itu akan meninggalkan menyembahmu dan menyembah apa? Sesembahan-sembahanmu. Karena Fir'aun minta disembah itu. Ana rabbukumul a'la, aku rabb kalian yang maha tinggi katanya. Fir'aun pengen disembah. Paham ya? Nah, ini ada kompornya nih, dinyalakan kompornya ini. Amin. Manas-manasin ya. Kamu akan biarkan kok Fir'aun ini ngomong. Nah, barakallahu fi, diomongin oleh apa? Pembesar atau para pemuka, para sadah, para pemimpin tadi itu. Fir'aun, kamu diam. Apa bagaimana ini? Membiarkan Musa dan juga kaumnya, nah, membuat kerusakan di Mesir yang mengubah agama mereka dengan agama tauhid. Nah, maksudnya itu kenapa kamu diam saja? Ayo bergerak gitu ya. Nah, akhirnya Fir'aun berkata, qala Fir'aun sanuqattilu abna'a bani Israil wa nastabqi nisa'ahum ahya lil khidmah. Bayangkan ini. Kata Fir'aun, sungguh aku akan memerangi, membunuh anak-anak bani Israil dan mempermalukan wanita-wanita mereka dalam keadaan hidup sebagai pelayan-pelayan khidmah, pelayan-pelayan, pembantu-pembantu. Wa inna 'aluna 'alaihim, dan sungguh kami akan tinggi menguasai mereka biqahril mulki wa sultan, itu dengan kekuasaan, dengan menguasai kekuasaan dan juga apa, kerajaan. Ini Fir'aun, Allahul musta'an, yang ujung-ujungnya tambah marah dan akhirnya apa, barakallahu fi, tambah bengis dan tambah jahat situ. Jadi nanti kalau ada seorang wanita yang lahir anak laki-laki, dibunuh anak-anaknya, barakallahu fi, dan bahkan tidak menunggu lahir, yang sudah hidup pun, yang anak laki-laki dibunuh, karena sebelumnya sudah ada kan kejadiannya. Sebelum kejadian ini kan kalau lahir anak laki-laki dibunuh. Nah, setelah melihat kejadian ini lagi, tambah lagi yang masih hidup pun yang laki-laki dibunuh. Dari kalangan apa? Bani Israil dibunuh, dibiarkan ibu-ibu mereka hidup, wanita-wanita mereka hidup sebagai pelayan pembantu. Allahumma sholli ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.